indahnya, indahnya. Saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bak mutiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, bersemi, semoga bersemi. Tumbuhlah dan mekarlah cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, yang paling indah. Kata-kata bak mutiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. Tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu rasanya, rasanya.